Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sampai di mana? وقال كعب يا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. berkata كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع أي العمري dan هلال بن أمية الواقفي rajulaini salihaini qad syahida badra, dua sahabat mulia yang telah menyaksikan Badr. Maksudnya dua sahabat ini bertiga bersama dengan Ka'ab, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah. Tiga sahabat mulia yang tidak ikut perang Tabuk, yang di boikot sebagai hukuman atas ketertinggalan mereka dari perang Tabuk radhiyallahu anhum ajma'in, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka dari karena mereka memang orang-orang yang jujur dalam bertobat dan mengakui kesalahan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Lais an Yahya an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma dzikira lahu anna Sa'id ibn Zaid ابن عمر ابن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد ابن عمر ابن نفيل disebutkan kepada ابن عمر bahwa سعيد بن زيد Ibn Amr bin Nufail wa kana badriyan marida fi yawmi jumu'ah, beliau sakit di hari Jumat. Farakiba ilaihi ba'da an ta'ala an-nahar dari waktu rabatil jum'ah wa tarakal jum'ata. Farakiba ilaihi, dan dia pun berangkat menuju kepadanya setelah matahari meninggi dan Jumat telah mendekat. Wa tarakal jum'ah, dan dia pun meninggalkan Jumat. Barakallahu bikum. Ini karena sakit. Barakallahu bikum, sehingga tidak. Syahidnya di sini adalah dia Badriyan, dia telah hadir dalam perang Badr. Barakallahu bikum. Menunjukkan bahwa sakit ini sebagai penghalang dan uzur untuk tidak barakallahu fikum tidak mendatangi Jumatan. Demikian juga safar. Qala rahimahullahu taala wa qala Lais qala hadatsana Yunus an ibn Shihab qala hadatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Utaybah an abahu kataba ila Umar bin Abdullah bin al-Arqam az-Zuhri ya'muruhu an yadkhula ala Subai'ata bint al-Harith aslamiyah فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة. Bahwa Subai'ata bint al-Haris al-Aslamiyah akhbarathu annaha kana tahta Sa'd bin Khawlah, bahwa dia berada sebagai istri Sa'd bin Khawlah. Wa huwa min Bani Amir ibn Lu'ay, dan Sa'd bin Khawlah ini dari kabilah Amir bin Lu'ay. Wa kana mimman syahida Badra, dan dia termasuk orang-orang yang telah hadir dalam perang Badr. Fatufi anha fi hajjatil wada wa hiya hamil. Fatufi anha, kemudian Sa'd bin Khawlah meninggal dunia di haji wada dalam keadaan sang istri hamil. Barakallahu bikum. Falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Maka tidak selang lama setelah, barakallahu bikum, ditinggal suami, meninggal dunia, sang istri pun melahirkan anaknya. Wada'at hamlaha ba'da wafatihi, setelah matinya sang suami. Tidak lama. Barakallahu bikum. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttabi. Maka setelah dia selesai dari masa nifasnya, melahirkan, masa nifas kurang lebih 40 hari. Barakallahu bikum. Dia pun siap-siap untuk menerima lamaran. Siapa gerangan di antara laki-laki yang mau menikahinya. Baik. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttabi fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kat. Maka masuklah sahabat yang lainnya melihatnya, Abu Sanabil ibn Ba'kat. Rajul min Bani Abdiddar, faqala laha ma li araki mutajammilat tajammalti lil khuttabi. Baik. Tarajjina nikaha. Atau turjina di situ apa? Di situ apa? Tarajjina. Baik. Kenapa aku melihat engkau ini berdandan, berhias untuk menerima lamaran? Barakallahu bikum. Fa innaki wallahi ma anti binakin hatta tamurra alayka arba'atu ashhurin wa ashr. Fa innaki, demi Allah, engkau ini ma anti binakin, engkau tidak bisa nikah sampai lewat atas engkau 4 bulan 10 hari. Di sini barakallahu fikum, orang yang ditinggal mati suami, dia berkabung masa iddahnya selama apa? 4 bulan 10 hari. Sementara di ayat yang lain barakallahu fikum, bahwa seorang yang hamil barakallahu fikum, masa iddahnya barakallahu fikum, ketika dia ditinggal mati atau ditalak suami, masa iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Barakallahu fikum. Ini ditinggal mati oleh suaminya, yang semestinya berapa? 4 bulan 10 hari. Cuman karena dia barakallahu fikum dalam kondisi hamil, ditinggal mati suami, maka dia melihat bahwa masa iddahnya selesai begitu dia melahirkan anaknya. Barakallahu fikum. Abu Sanabil, seorang sahabat, berpendapat bahwa pokoknya siapa yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus berkabung atau melalui masa iddah 4 bulan 10 hari. Baik. Faham ini, insyaAllah? Baik. Qala Subay'atu falamma qalat li qala li dhalika jama'tu 'alayya thiyabihi na amsaytu. Maka ketika aku mendengar ini dari Abu Sanabil, untuk mencari tahu, namanya mencari ilmu, mencari kepastian hukum, mana di antara dua pendapat ini yang aku harus jalani. Barakallahu bikum. Seorang yang ditinggal mati suami, maka dia harus berkabung berapa? 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati atau dicerai oleh sang suami dalam kondisi hamil, barakallahu bikum, dalam kondisi hamil, maka dia barakallahu bikum, masa iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Kata Subay'atul Aslamiyah, Subay' bin Abdul Harith, falamma qala li dhalika jama'tu 'alayya thiyabi. Maka ketika aku mendengar ucapan ini, maka aku pun mengumpulkan pakaianku. Baik. Aku mengumpulkan pakaianku ketika sore hari, dan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, menanyakan perkara, mencari kepastian hukum. Baik. Tidak masa bodoh atau memilih mana enaknya saja, bukan. Tapi sesuai dengan apa yang akan didapati dari hukum syar'inya. Adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersatu andalika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau alaihi wasallam tentang masalah ini. Fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfatwakan kepadaku bahwa aku telah halal menikah ketika aku melahirkan kandunganku, barakallahu fikum, melahirkan anak. Maka itu saudaranya begitu lahir, barakallahu fikum, sudah selesai masa iddahnya. Misalnya seorang perempuan dalam kondisi apa? Dalam kondisi hamil. Paham insyaallah. Kondisi hamil tua. Kemudian suaminya marah-marah dan mentalaknya. Sudah, engkau saya talak. Tak. Kemudian sang suami pergi. Talak satu ini. Paham barakallahu fikum. Talak satu. Suaminya pergi. Tapi dalam keadaan seperti itu di belakang, tapi sang istri melahirkan anaknya. Sang suami ketika dia pulang bukan lagi suaminya. Paham barakallahu fikum. Masa iddah sudah selesai. Masa iddah untuk dia rujuk di tempo itu. Paham barakallahu fikum. Masa iddah untuk dia rujuk di tempo itu. Kalau normal biasanya ya, kalau tidak hamil, kalau tidak hamil berapa? 3 kali suci atau 3 kali haid. Barakallahu fikum. Tapi kalau perempuan itu dalam kondisi hamil, ya masa iddahnya apa? Sampai dia melahirkan anaknya. Ya boleh jadi panjang, boleh jadi apa? Boleh jadi panjang, boleh jadi ya cepat. Fa'tani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli wa amarani bit tazawwuji illa in badali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menikah kalau aku pengen. Tabahu asbaq an ibni Wahab an Yunus barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, syahiduna di sini bahwa suaminya Subai'ah ini adalah apa? Badri. Yang hadir dalam perang Badar. Kita cerita masalah apa ini? Kita cerita atau kita masuk ke dalam Kitabul Maghazi, kitab peperangan. Barakallahu fikum. Walaupun pembahasan fikih, tapi yang intinya di sini adalah apa? Wa kana badriyan. Taib syahidna di sini wa kana badriyan. Fala rahimallahu taala wa qala al-Lais haddatsani. Taib. Haddatsani Yunus an Ibn Shihab wa sa'alnahu fa qala akhbarani Muhammad ibn Abdurrahman bin Thauban maula bani Amir bin Lu'ay anna Muhammad ibn Iyas ibn Bukay Abu al-Bukairi wa kana abuhu shahida badran akhbarahu. Qala rahimallahu taala babu shuhudil malaikati badra. Bab malaikat-malaikat menyaksikan barakallahu fikum shuhudil malaikati badra. Qala rahimallahu taala babu syuhudil malaikati badra. Bab bahwa malaikat hadir dalam perang Badar. Masyaallah. Di sini katakan tentang masalah kata al-Habib di sini babu syuhud malaikat di Badar. Taqaddama al-qawlu bi dzalika qabla qablu bi babaini wa akhraja Yunus bin Bukair fi ziyadati al-Maghazi طيب والبيهقي من طريق الربيع بن أنس قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة من قتل الناس بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل رسم النار. Berkata Anas radhiyallahu taala anhu, kana an-nas yawma Badr, dulunya para sahabat mengetahui ketika terjadi perang Badr, ya'rifuna qatlal malaika min qatlin nas, orang-orang yang dibunuh oleh malaikat dan orang-orang yang dibunuh oleh manusia. Ketahuan ini orang dibunuh oleh manusia, ini dibunuh oleh malaikat. Bedanya apa? Bidarbi fawqal anaki wa 'alal banani mithla rasmin nar. Dengan pukulan barang tebasan pokal anak di sini bagian tengkuk, walal banan dan di atas apa? Dan di atas pukulan di atas tengkuk dan pukulan di atas banan ini apa namanya, jari jemari, sama seperti api. Wa bi musnad Ishaq an Jubair bin Mut'im qala raaitu qabla hazimatil qaum bi Badr مثل النجاد الأسود أقبل من السماء كالنمل فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم. Aku melihat qabla hazimatil qaum, sebelum dikalahkannya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Badr, ada bala bantuan yang berwarna ala rumbungan, kumpulan berwarna hitam. Aqbala min as-sama'i, yang turun dari langit sama seperti semut. Aku tidak ragu bahwa mereka-mereka itulah malaikat. Maka tidak lama setelah itu kehancuran, kebinasaan, kekalahan ada pada orang-orang kafir. Wa ada Muslim min hadits Ibnu Abbas, bainama rajulun muslimun yashtaddu fi athari rajulin musyrikin idza sami'a darbatan bisawti fawqahu wa sawtal farish. Ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtad fi athar rajuli rajul musyrik, dia mengejar seorang musyrik dalam peperangan, pada saat itu tiba-tiba sami'a sari darbatan bisaut, pukulan dengan cambuk, pokahu dari atasnya, dan suara barakallahu suara kuda atau suara orang yang mengendarai kuda. Wabih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daka madadun minas sama'i tsalitsah." Baik, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah bala bantuan dari langit yang ketiga. Masyaallah. Malaikat hadir dalam perang Badar. Qala rahimallahu taala, haddatsani Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Yahya bin Sa'id an Mu'ad bin Rifa'ah ابن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر بيكم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, afwan, baik, رافع, طيب afwan, Mu'adh bin Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi an abihi wa kana abuhu min ahli Badr. Qala ja'a Jibril lan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'uduna ahla Badrin fikum. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalian melihat, menanggapi orang yang hadir dalam perang Badr? Bagaimana, singkatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang hadir dalam perang Badr? Bagaimana pendapat kalian? Qala min afdalil muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum muslimin yang paling utamanya. Oh, kalimatan nahwaha atau yang serupa dengan ini. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaika. Kata Jibril, demikian pula para malaikat yang hadir dalam perang Badar, yang hadir dalam perang Badar itu adalah malaikat-malaikat yang utama. Jadi, sebagaimana yang hadir dari kalangan para sahabat, mereka-mereka adalah yang utama. Tidak semua sahabat Rasulullah SAW hadir dalam perang Badar. Karena apa? Karena seruan Rasulullah SAW pada saat itu bukan untuk perang. Barakallahu alaikum. Hanya untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Qala rahimallahu taala, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad عن يحيى عن معاذ بن رباح عن رافع wa kana Rifa'a min ahli Badr wa kana Rafi' min ahli Aqabah. Fa kana yaqulu li ibnihi ma yasurruni anni shahidtu Badran bil Aqabah. Qala sa'ala Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha. Baik, barakallahu fiik. Wa kana Rifa'a min ahli Badr. Rifa'ah dari sahabat yang ikut perang. Wa kana Rafi' min ahli Aqabah. Sementara Rafi' dari orang-orang yang hidup atau orang-orang yang hadir dalam Bai'atul Aqabah. Ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang Ansar. Fa kana yaqul li ibnihi, dan Rafi' berkata kepada putranya, ya ma yasurruni anni syahidtu Badran bil Aqabah. Tidak membahagiakan aku seandainya mau ditukar, maksudnya begitu. Anni syahidtu Badran bil Aqabah. Ini seandainya mau ditukar antara hadir dalam Bai'atul Aqabah dengan perang Badar, mau diganti, maka aku tidak mau. Barakallahu fikum. Dia masih lebih mengunggulkan apa? Masih mengunggulkan Bai'atul Aqabah. Qala sa'ala Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadith. Syahid Nabi sini tetap yang namanya Badr itu tentunya lebih utama. Barakallahu fikum bin nas. Baik. Barakallahu fikum. Badran bil Aqabah, kata al-Hafidz di sini, Badran bil Aqabah ay Badr al-Aqabah, yuridu anna syuhud al-Aqabah indahu afdal min syuhud Badr. Menurut Rafi' radhiyallahu taala anhu bahwa hadir dalam Bai'atul Aqabah itu lebih utama daripada perang Badar. Barakallahu fikum. Tapi dalil sharih yang menunjukkan bahwa Badar tetap lebih utama daripada Bai'atul Aqabah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Yazid qala akhbarana Yahya sami'a Mu'adz bin Rifa'ah anna malakan sa'ala النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. Yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang bagaimana pendapat Rasulullah SAW tentang orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang hadir dalam perang Badar adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang istimewa. Kata Jibril, maka demikian pula kami dari kalangan malaikat yang hadir dalam perang Badar adalah malaikat-malaikat yang istimewa. Qala rahimallahu taala haddatsani Ibrahim bin Musa qala akhbarana Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbasin. Lalu terus kenapa Utsman tidak hadir perang Badar? Jawab. Tayyib, ahsan jazakallahu khair. Tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman radhiyallahu taala anhu untuk menjaga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sebagai istri Utsman radhiyallahu taala anhu. Sehingga tetap Rasulullah SAW menganggapnya dia sama seperti orang yang hadir dalam perang Badar. Beliau mau keluar pada saat itu. Utsman pengen keluar bersama dengan Rasulullah SAW ke tujuan pertamanya adalah apa? Mencegat, dan kemudian terjadilah perang mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Kemudian terjadilah peperangan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Sehingga perbekalan dan persiapan perang dari Rasulullah SAW dan persahabatnya adalah sangat sederhana. Tidak seperti orang-orang Quraisy yang memang keluar untuk berperang memang dengan berbagai macam perlengkapannya dan pasukannya. Barakallahu fiikum. Karena perintah Rasulullah SAW kepada Utsman, maka Rasulullah SAW mengatakan untuk engkau pahalanya Badr dan juga ganimahnya sekaligus. Baik. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala, ini apa namanya? Kebaikan daripada niat, barakallahu fikum, dan kebiasaan baik. Niat baik, barakallahu fikum. Kalau terhalangi maka dicatat untuknya sebagai satu kebaikan. Apalagi datang nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mendapatkan pahala Badr dan juga sekaligus mendapatkan ganimahnya. Qala rahimahullahu taala, حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه طيب أداة الحرب. Berkata Ibn Abbas, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badr, hadza jibril akhidhu bi ra'si farasihi, ini Jibril, dia memegang kepala kudanya, alaihi adatul harb, di atas kudanya ini ada peralatan-peralatan tempurnya. Masya Allah. Al-Nasr min Allah. Di sini kelihatannya mursal, barakallahu bikum. Hadis baik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas barakallahu bikum tidak hadir dalam apa? Perang Badr. Baik. Seakan-akan Ibn Abbas mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz di sini, al-hadithu huwa min marasil as-sahabah. Mursal as-sahabah. Wala anna Ibn Abbas hamalahu taib an Abi Bakar. Boleh jadi Ibn Abbas mengambil kata-kata Rasulullah SAW dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fadzakara Ibn Ishaq anna Nabi SAW fi yawmi badrin khafaqa khafqatan thumma intabaha faqala abshir ya Abu Bakar ataka nasrullah hadha Jibril akhidun bi'inani parasi yaquduhu ala sanayahul gubar. Barakallahu fikum. Ini kisah, ini sebenarnya kisahnya sahabat, barakallahu fikum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang diberi busyra oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di riwayat yang lain, mursal yang lain, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma faraga min Badr ala farasin hamra ma'qulatun nasiyah qad takhaddaba al-gubar bi thaniyatihi alayhi dir'uhu wa qala ya Muhammad inna Allah ba'athani ilayka wa amarani an la ufarigaka hatta tarda afaradita qala na'am. Barakallahu bikum. Syawahid di sini, barakallahu bikum, tentang kehadiran para malaikat terkhusus Jibril di perang Badr yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Abi Waqid Al-Laythi, "Taib inni la attabi'u yawma Badrin rajulan minal musyrikin li adribahu." Faqa ra'sahu qabla an yasila ilayhi sayfi. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala, "Inni la tabi'u yawma Badr rajulan." Sungguh di perang Badr aku mengejar seorang taib dari kalangan musyrikin untuk aku penggal lehernya. Faqa ra'suhu qabla an yasila ilayhi sayfi. Kemudian kepalanya pun menggelinding sebelum pedangku, barakallahu fikum, menyentuhnya. Boleh jadi baru diayun sudah terpenggal, barakallahu fikum. Siapa yang menggalnya? Ya para malaikat. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babun. Haddatsani Khalifatu. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala. Mata Abu Zaid wa lam yatruk aqaban wa kana badriyan. Syahiduna masih wa kana badriyan, masih tentang keutamaan orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Dari cerita, dari apa kisah kemarin, barakallahu fikum, tentang siapa? Hatib bin Abi Balta'ah yang melakukan radhiyallahu ta'ala anhu kekeliruan pada saat itu. Tapi barakallahu fikum dan mengakui kesalahannya. Barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pembelaan bahwa dia adalah orang yang hadir dalam perang Badar. Sementara Allah telah menyatakan untuk orang-orang yang hadir dalam perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Qala rahimahullahu taala, "Ni mata Abu Zaid wa lam yatruk aqaban." Aqaban ini tidak meninggalkan anak. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن الخباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى قال ما أنا بآكله حتى أسأله فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن نعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر طيب نقد لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. أنا أبا سعيد بن مالك أنا أبا سعيد ابن مالك الخدري قادم من سفر أبو سعيد الخدري سعد بن مالك أبو سعيد أن أبا سعيد بن مالك الخدري قادم من سفر dia baru saja pulang dari perjalanan safar. فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى, kemudian disodorkan kepadanya daging dari daging-daging kurban. Qala ma ana bi akli hatta as'ala, maka dia pun mengatakan aku tidak akan memakannya sampai aku bertanya tentang kondisi daging ini. Fantalaqa akhihi li ummihi wa kana badriyan, maka dia pun berangkat kepada akhihi li ummihi, yakni saudara seibunya, dan dia adalah badri. Syahiduna di sini adalah kata-kata badriyan. Baik, Qatadah ibn Nu'man. Baik, fasalahu, maka dia pun bertanya tentang kondisi ini. Faqala innahu hadatsa ba'daka amrun naqdun lima kanu yunhauna anhu min akli luhum al-adha ba'da thalathati ayyam. Innahu hadatsa ba'daka amrun, sesungguhnya telah terjadi setelah engkau pergi, hadatsa ba'daka bani ba'da khurujika ba'da safarika, amrun perkara, naqdun lima kanu yunhauna, sebagai naqd, naqd itu pembatal, nas menghapus, lima kanu yunhauna anhu min akli luhum al-adha ba'da thalathati ayyam. Dulunya barakallahu fikum para sahabat di awal-awal Islam, mereka tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Harus habis. Selama 3 hari dia memakan, kalau tidak ya harus diserahkan kepada orang, harus dibagi, tidak boleh disimpan. Jadi, dalam bentuk dendeng mungkin, atau dalam bentuk apa ya sayang, dalam bentuk awetan-awetan, kan pengawet banyak barakallahu fikum. Dari zaman dahulu kan pengawetan itu kan sudah ada, dengan cara digeringkan, dengan cara dimasak, kemudian diapa, diberikan sesuatu sehingga awet. Baik, beberapa hari. Baik. Kata ada, setelah engkau pergi dan sekarang pulang, kan dulunya orang dilarang makan apa? Dilarang makan daging setelah lewat 3 hari. Barakallahu fikum. Setelah di hari ketiga, ini 1, 2, 3, barakallahu fikum. Baik. Tidak boleh lagi ada orang boleh makan daging apa? Baik, tidak boleh, bukan tidak boleh. Tidak boleh menyimpan. Baik, tidak boleh menyimpan. Barakallahu fikum. Tidak boleh menyimpan, artinya pada saat disembelih harus dibagi-bagi karena memang pada saat itu orang sangat butuhnya dengan makanan. Baik. Setelah itu silakan, mau disimpan sampai 1 tahun terserah. Sampai ada berikutnya enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Misalnya kita menyembelih seekor kambing, ya kan? Satu keluarga, saya menyembelih seekor kambing untuk saya dan keluarga saya. Maka ada mungkin yang saya simpan, mungkin seperempatnya, ya kan? Seperempatnya. 3/4 ya mungkin dibagi-bagi fuqara, miskin dan yang lainnya. 1/4 ini barakallahu fikum saya simpan. Ya saya makan juga tapi masih ada yang saya simpan. Enggak apa-apa. Jadi simpan apalagi sama sekarang ini mungkin ada freezer untuk pengawetan. Barakallahu fikum seminggu diambil sekerat. Barakallahu fikum untuk dimasak. Minggu berikutnya lagi diambil masak gitu. Masya Allah. Baik. Syahiduna di sini apa? Baka wakana badriyan. Baik. Wakana badriyan. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Ubaid bin Ismail qala haddathana Abu Usama an Hisham bin Urwah an abihi qala qala az-Zubair laqitu yawma badrin Ubaidata ibn Sa'id bin al-As wa huwa mudajjajun لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرشي فقال أبا أبو ذات فقال أنا أبو ذات الكرشي فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطعته فكان الجهد أن نزعتها وقد إنثنى طرفاها قال أروى فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها طيب ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل dari Urwah dari ayahnya Hisham bin Urwah Hisham bin Urwah anabihi yani Urwah bin Zubair baik. قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد ابن العاص وهو مدجج لقيت يوم بدر aku bertemu dengan Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه مدجج artinya dia bungkus kepalanya semuanya tidak nampak kecuali kedua matanya وهو يكن أبادات الكرش dan dia diberi kunyah Abu Dhat al-Karashi faqala ana Abu Dhat al-Karashi dia pun mengatakan saya Abu Dhat al-Karashi fahamaltu alaihi bil anazah maka aku pun menyerangnya dengan anazah tombak kecil fata'antuhu fi ainihi maka aku pun menombak sampai masuk ke matanya ditombak matanya langsung masuk tamata maka dia pun mati dengan tombakan itu qala Hisham fa akhbartu anna Zubaira qala maka berkata Hisham akhbartu anna Zubaira aku mengkhabarkan bahwa Zubair qala berkata laqad wada'tu rijli alaihi thumma tamatta'tu fakana al-jahd an naza'tuha. Laqad wada'tu rijli 'alayhi. Aku meletakkan kakiku di atas orang ini, Abu Dhatil Karashi. Barakallahu fikum. Thumma tamatta'tu faka'atid fakana al-jahd an naza'tuha. Baik. Kemudian ditarik kembali itu tombak. Barakallahu fikum, tombak kecil. An-naza'tuha wa qad insana tarfaha. Baik. Sementara sudah apa? Sudah menyatu. Barakallahu fikum, sudah menyatu ujungnya. Qala Urwah, kelihatannya barakallahu kan yang namanya tombak kan biasanya ada ininya, semacam ada pengaitnya. Qala Urwah fasa'alahu iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Berkata Urwah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tombak itu. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha tsumma talabaha Abu Bakar. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka diambil ulang tombak itu oleh siapa? Zubair. Barakallahu fikum. Tsumma talabaha Abu Bakar fa'atahu. Kemudian diminta oleh Abu Bakar. Kemudian diberikan. Falamma qubida Abu sa'alaha iyyahu Umar fa'atahu iyyah. Maka ketika Abu Bakar meninggal, Umar pun meminta tombak itu. Maka diberikan kepadanya. Falamma qubida Umar akhadaha. Tapi diambil ulang oleh Zubair. Tsumma talabaha Utsman. Ketika Umar meninggal dunia, diminta oleh siapa? Utsman, maka diberikan kepadanya. Falamma qutila Utsman waqat inda ali Ali. Maka begitu Utsman meninggal dunia, maka berpindah tangan tombak itu kepada keluarga Ali. Falabaha Abdullah bin Zubair. Setelah itu diminta oleh Abdullah bin Zubair. Zubair barakallahu fihi. Zubair al-Awwam kelihatannya ini. Afwan. Zubair al-Awwam, kisahnya Zubair al-Awwam. Falamma qutila Utsman waqa'at 'inda ali Ali fatalabaha Abdullah bin Zubair. Maka ketika meninggal barakallahu fihi Utsman, berpindah ke tangan keluarganya Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah itu diminta oleh Zubair Abdullah bin Zubair. Fakanat inda hatta qutila. Maka barang ini pun berada di tangan Abdullah bin Zubair sampai meninggal dunia. Masya Allah. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aid ibn Abdullah anna Abatayb anna Ubar bin Samit radhiyallahu ta'ala wa kana shahida Badran. Dikenali semua siapa yang hadir dalam perang Badar, siapa yang Badri, siapa yang bukan para sahabat. Disebutkan wa kana Badrian ini mangkabah. Barakallahu fikum. Kalau seorang dikatakan Badri, berarti dia yang pernah hadir dalam perang Badar dan dia memiliki keutamaan dan keistimewaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bayyuni al-hadith. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Urwa ibn Zubair an Aisha radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam أن أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تبنى سالما وأنكح. طيب تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ورثا من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاء سهلة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث دري عائشة رضي الله تعالى عنها إثري النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بابا أبو حذيفة وكان ممن شهد بدرا. Perhatikan. وكان ممن شهد بدرا ini pembahas apa namanya penyebutan dari karangan para ulama kita. Anna Abu Hudzaifah wa kana min syahid Badr ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabanna saliman. Dia tabanna salim artinya dia mengangkatnya menjadi anak angkat. Di zaman dahulu barakallahu fikum orang diangkat jadi anak seakan-akan memang anak kandungnya. Tapi setelah itu dilarang. Barakallahu fikum. Tabanna salim wa ankahahu bintahihi. Baik. Dia mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Kemudian dinikahkan dengan ponaannya. Baik. Hindam bintul Walid ibn Utbah. Hind bintul Walid bintul. Wa huwa maula limra'atin min al-Ansar. Wa huwa maula limra'atin min al-Ansar kama tabanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Harithah tabarakallahu bikum menjadi anak angkat wa kana man tabanna rajulan minal jahiliyah da'ahu an-nas ilaihi. Dan dulunya orang-orang kalau mengangkat anak sebagai anak angkat maka dia dinisbahkan kepada orang tua angkatnya dulu, barakallahu bikum, sebagaimana mereka memanggil Zaid ibn Muhammad, barakallahu bikum. Hatta anzalallahu ta'ala sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala udu'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka, bapak kandung mereka. Akhirnya setelah itu Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid Muhammad, barakallahu bikum. Faja'at sahalah an-nabi sahalatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu alaikum. Kita cepat sampai sini barakallahu. Launa subhanallahi wa bihamdihi, syukran lillahi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.